Kau tetap diriku, kau dekati aku yang sendiri. Dan kita berbincang, bicara tentang aku dan kamu. Kau mulai menggoda, dan ku balik merayu kamu. Ku bilang kau seksi, ku bilang kau yang termanis di sini. Tetapi ternyata kau jatuh cinta padaku. Ku cuma gombal. Ku terus merayu, dan ku sangat nikmati itu. Dahsyatnya diriku membuatmu diam terpatu. Tetapi ternyata kau jatuh cinta padaku. Ku cuma gombal. Padahal semua yang ku katakan seenak jidatku. Jangan kau pikir aku yang tertipu, padahal kamu yang tertipu. Rayuanku sadis, ucapku pun manis. Padahal ku pokis, pokis, pokis.